satu belakang ada Norma Silvia New Pantura Live Music. Kembali bareng New Pantura. Sulibi Record Mayong. Mulia maneman mubadir. Ono rezeki ya diparani. Nolak rezeki. Ora ono nang ngene ora ono. Nolak rezeki iki dosa gedhe ya, Nduk. Nek aku mung apa medun panggung, wah gombleh mripate mesti norma nyelipke. Yo periksa. Periksa. Periksa. Ana apa ora? Ora ana lho, Mas. Yo. Lah ya awak Gusti. Tawean bandake wis do mati kaya urip bae gombloh. Sekali lagi terima kasih dari Mbak Jumulyo Juwana. Wah, luar biasa. Sabar sekali. Malah Pak Detewel mau dikon ngerogoh. Mamah Lina. Dikon ngerogoh ae. Iya. Ngombe ciu nganggo botol MC-ne rodok tolol. Pak Tewel kok duwe kontak. Kontak lho. Kontak